harusnya kamu ada di rumah. SCPR atau les fisika, bukan di diskotik. Hanya untuk kejar satu kata, biar dibilang seksi. Kalaman yang terbuka asal bau nyuping, dan kita desain bisa miliki. Bawa cetak pria memiripkan pilih, dan kamu tertawa. Pucat pasir.